Disesok tangis mikir utang, mikir rute dunyo. Iku berarti fakot asbaha. Monggo teman-teman dadi sapa manusa khiton wong sing ora seneng ala Allah ing atase Allah. Bon kabeh mlebu niki. Pokoke jelas. Tangi turu sumpek mikir dunyo. Berarti sakhiton ala Allah. Berarti kan nantang pangeran, nantang bendune. Lan ajaran kula guyu wis bener mon anjiran ngandel kula. Esok tangi turu wis guyu. Kenapa kok guyu? Sesuk wis dak bojo wis. Oleh cerita be guyu. Mergo nampi sumpek fakot asbaha sakhiton ala Allah. Jadi wong tangi turu kok susah perkara dunya, berarti dekne bendu ning Allah Subhanahu. Lan kula suwon sanget wis. Wena sampean ngaku murid kula, kok urip ku tau sak detik lah, pokoke tau seneng pangeran. Syukur-syukur sering. Di sampean sing diisin mbek pangeran, wong kok ora iso seneng pangeran. Nek senenge sampean mbek ngopi, wis ngopi ra popo. Nek senenge sampean mbek ndelok TV, ndelok TV ra popo. Tapi aja ndelok gambar iku jenenge seneng. Seneng perkara gambar. Ora perkara pangeran. Dados niki kula kula nu sering niki mboten sombong niki tahadus bin nikmat. Kalau seringnya kayak duit santri saya ketewu kadang satu sewu. Nak wonten santri rada alim tak kayak talung atau sewu. Nak kan deh, duit ini haram gue nyaur utang. Mergo utang gue sekakean, nanti tetepnya orang cukup gue nyaur. Pokoknya ini gue ngopi, tangguh apa yang gue seneng. Ben gue itu tau didelok pangeran yang kerajaan gue tau seneng pangeran. Gue saung seneng, gue itu wong elek. Jadi senengnya ngenteni gue disuap. Terus penting tau seneng. Tau ngopi, tau sembuyu. Pokoknya urip ning dunia gue happy. Napa? Suatu saat nak pangeran takok, gue tau seneng. Jangan itu, unate Gusti. Unate kalau lali nopo-nopo nate. Pokoknya nate napa? Seneng. Kalau ini gue isin tenan gitu. Kalau nggak bolak balik di masalah, tapi nggak rapi susah. Gue izin dari pangeran. Izinnya gue kok sawangan deh gue. Pangeran salah kelola, salah tata, salah pilih. Nah, misalnya kayak susah atau semikir, pangeran gue itu Abu Rizal pergi suka rukun mau melarat. Padahal coros suka rukun dari masalah tato pangeran kok buk warai. Yo serang sanggono masalah hati gue segini. Pokoknya masalah hati gue segini. Geleng-geleng ya, pokoknya kalau suwon buah piro kadari sampai itu tau seneng dari pangeran. Terus mau piye carane? Sebenarnya ngojo maksiat. Ya sebenarnya ngojo apa? Maksiat. Masyhur Nabi nak ketemu adiknya Anas, Anas bin Malik dia adik. Jenenge Umar. Umar niku Nabi nate dolan teng daleme Anas niku Umar ku pas dolanan manuk. Cara mriki kira-kira manuk gedhet, nuhur iku manuk cilik. Mati tetuwangi sih ambek adik Anas. Tiap ketemu Nabi dewasa ditakoki cung kabari manuk piye. Ya Umar ma fa'alan dukhair masyur. Jadi Nabi ketemu ini, ya Umar ma fa'alan dukhair. Di Nabi itu sering guyon. Mulanya sing diyakini Imam Ghazali. Ya sing diyakini Imam Ghazali ini ku, beliau sering mengutip hadis inna min khiyari umati kauman yathaku najahron min saati rahmatillah. Sumben umatku sing apik termasuk umatku pilihanku, umatku itu kauman yathaku najahron min saati rahmatillah. Nak guyu banter-banter. Mergo saking yakine jembare rahmate Allah. Jadi koyo kuwi wis bener. Oh, banter po wis bener. Sing kedua sing kira bener, waya beku nasiron min khaufi adabi. Nak nangis ku dhewean perkara ne wedi siksane Allah. Dadi nak dalu sungkeman pe pangeran nangis eling dosa. Jadi ngarepe wong akeh ku ora usah nangis biasa. Sing ceria. Mereka nak gue sering nangis, kesana gue ngeluh sampai kodok-kodok. Karena Dewi aku itu malah perlu diobat. Nanti ganti Nabi gue sepinter banget. Nak Dewi aku waya buku nasiron min khaufi adabi. Nak Dewi aku nangis, mereka wedi adabi apa. Mereka mau, nak Dewi anak gue malah. Ini penting kalau aturakan, karena Dewi Ibn Abbas ketika ada santri-santri ini guyu, terus ada yang protes karena kasratuddoh kitumidul kolba. Kalau guyu kakean itu marahi hati apa? Mati. Itu kabeh alamak nafsiri ku guyu ning umurid dunia. Tapi nak guyu ini mergo puas aturannya Allah, ini ku malah jadi wali. Ini ku masyur. Nabi nate khutbah. Mimbar ini ku kan sangking kayu sing buatan katus mimbar saniki. Mimbar ini Nabi sampean bersokan teng Medina itu kan kecil sekali. Niku ketika mensifati Allah saking senenge Nabi itu yatama yalu yaminan wasimalan. Jadi Nabi ku goyang-goyang yaminan masih malah gue ceritakan dunia aku kayak pangeran sok ben langit itu sak minit di dia nabi yang nyontoh orang ini di langit di depan kekuasaannya Allah mu ala di wal ardi ala di wal bahri ala di nabi ku yatama ya lu yaminan masih malah sampai saya nesof awal termasuk ibnu Marjita, aku udah mulai mundur, wah tidak rubah perkara. Jadi sahabat itu orang kacau nih, semenang nabi gitu. Sampai hatta nakula laytahu sakitun di rasulillah. Ini nanti terus-terus no mimbar ini. Di pangeran ora seneng ana wong nyifati Allah kok dingin. Wong kowe nyifati dua semangat kok nyifati pangeran dingin. Wah enake mobil seri baru, HP seri baru. Nyifati wae kemrocoh ngono. Bar nyifati pangeran kok dingin. Itu kan geblek tenan. Makanya aku yakin sampean jadi wali ku abut. Carane ku gayane ku ketara, ora wali ku ketara. Mau misale nyifati dunia ku semangat, nyifati Allah ku dingin. Nah wali ku ora ngono, nek nyifati hukume Allah ku semangat. Yes, nopo? Semangat. Saking semangate Nabi nganti goyang-goyang ku sampai sahabat sing isof awal muni asa kitun huwa bi Rasulillah. Jangan-jangan mimbar ini nanti gugur, nanti rubuh mergo Nabi goyangin nemen. Nah mimbar saniki kan kokoh-kokoh to. Kok khotibe kaya apa wis gak masalah wis. Nah, ini penting kula aturaken. Makanya masyhur itu ada seorang mubalig di masjid zaman Sayyidina Ali wis dadi napa? Wis dadi Amirul Mukminin teng Kufah. Sayyidina Ali jan satu-satunya Amirul Mukminin yang gak nempat di Madinah tapi temu di Kufah. Makanya Irak itu terus banyak Islam. Itu ada seorang mubalig pidato di masjid nyeritani rokok. Wah, neraka panas. Wis wong dilebokne neraka ora bakal metu. Wah, neraka critane seru. Dahsyat. Wah, neraka itu kok dahsyat pol. Wis Sayyidina Ali diparani. Diparani lereni oleh mubidato. Atak jizu an wasi makhlukin misl. Oh, nyifati padha makhluke gegere ngono. Kena nyifati sing geger, nyifati sing gawe neraka. Mesti nyifatin rokok kok nganti dua saat gak ada yang bisa lolos yang dahsyat itu pengeran, rokok tetap makhluk nyifatin makhluknya kok geger ngono. Artinya kita ini biasa saja melihat rokok melebu ya, melebu aja sampai metu ya, metu, sampai terus ya terus ya, biasa karena neraka saya sampai saya tidak beda ben sekali-kali ngaji mbak wong alim cek waras dulu saya ini apa yang beda, rokok panas itu kersane sapa Allah. Kus neraka hebatnya ngono sing desain sapa? Neraka itu punya sandi yang insya Allah kita selam, kita semua ini enggak masalah masuk neraka. Dan kowe kudu iman wis kowe yakin mlebu neraka lah kudu iman wis yakin kan wis pede banget. Mereka pangeran niku ngilani kita wis ngoten niku. Kala saufa summa kala terus kala lau ta'ala guna terus malah pas latar pun al-jahim. Pas ilmu neto ilmu al-yakin pas wayahe. Latar pun al-jahim pas wayahe mlebu apa? Rok. Begini maksud kula ngeten nggih. Sampeyan kudu yakin nggih kula ngene iki dawuhe Nabi. Neraka sing koyok ngono dahsate. Kula baleni malih. Neraka sing koyok ngono dahsate jarene iso ngobong. Dan neraka iku lama nadijat juluduhum badalna hum juludan kaya roha liyadzukur adzab. Kulit wis sisat diganti meneh pun kuwabe liyadzukul adab wis larane pol neraka tapi nu kangge tiyang kafir tiyang mukmin sing mlebu neraka disifati nabi wa innan nar lam takul athar sujud sebagian riwayat wa inna wa ta'ala harroman nar an takula athar sujud wis kudu iman ra roh carane lah pokoke kudu iman neraka iku ra iso mangan athar sujud. Wes kowe kudu iman. Bener sedina ali muam. Lha kok nyifati neraka gegere ngono wong neraka dhewe ora wani mangan asaros. Kene dhewe ra ro. Misale Mustofa lare iso bayangno wis kecemplung jebule bathuke ku ora pebom. Lah anake ora iso bayangno dibuktekno pengira dobong pisan. Wong anake dandoni abdi bi. Aku ora tau bayangno bener neraka ora krana sombong pengira niku anut ndone kawulane. Nek ora bayangno wis rasa mlebu. Lah kowe wis bayangno ya. Mlebu ae kadung donem. Donem mlebu. Eling-eling ya. Iku jelas hadis kok delok teng Bukhari teng Muslim wa inna wa ta'ala harroman naro an takulu athar sujud. Sebagai riwayat wa inna naro lam takul athar sujud. Neraka iku ora iso mangan athar. Lah terus Syekh Imam Nawawi sing aran Masmuk mensarai. Asari sujud itu rata-rata trenjakan batuk. Mergo si marum fi wujuhim min asari sujud. Orang tuh kalau sering sujud pasti ada alamat di batuk. sarok kula mulai dhisik ulama maknane alamatku nur nur nggih pokoke nur nur iku yo ora ireng-ireng sarok kula tulis pokoke ngono. Nah, tapi misalnya ono sing ireng-ireng yo luwih meyakinkan di bangku ya mesti gak meyakinkan. Iku tau sujud ta ora mutlane. Ta cara kula dadi wong fikih dreng Ki Mustofa iku ora ngecap wae sujude ora dipetek. Ora napa? Dipetek. Mulane ora orang ini bu, kita sih belum tegram, merasa loh naro belum tegram. Nggak artinya gini loh, apapun hebatin rokok, kita kudu yakin be sifat sing disifat nara Rasulullah teng rokok. Jadi kau radoyan asar Rasul. Ya coba asar itu dari Imam Nawawi umum ulama darah ini mau gaduh. Tok mereka sing disebut neng Quran si ma'hum fi wujuhim, kan disebut wujuh, wujuh itu ada asar itu coba. Terus dari Imam Nawawi. Wa arju ayyaku nadzalika sab'ata adok kama warada fi dzalikal hadis. Muga-muga dari Imam Nawawi. Muga-muga yo anggota 7. Piye-piye syarat saya sujud nganggo anggota 7 yaiku bathuk, epek-epek loro, dengkul loro, kelapaan loro. Lah saiki kan muga 7. Padahal nak pangeran nyiksa telak meliksa misale kelapaan tangan kan sing digo sujud. Gak kena neraka. Engko kan Said aku mari basa Jawa malar iki jenenge Said nah iki adut apa mesti sini lengan ya lengane protes Gusti epek-epek tok iso sujud tanpa kula topang mboten sadar mboten fair nek epek-epek ayep anyep kula panas piye kula ni penopang kan iso panjang engko gulu yo protes to datok mboten sadar wong sakti sujud dasi wonten gulu wis bola kok kaya ngono. Tapi kurang hadise kok sopan. Wong iso ana hadise iku neraka ora doyan asar sujud. Apa lo? Nggih neraka ora doyan. Kowe kudu iman. Sumpah asar sujud mbok sing bathuk tok mbok anggota. Terus ana ulama sufi nafsiri asar sujud itu perilaku. Orang itu kalau sering sujud tentu ini membekas pada perilakunya. Mulai rasa seneng demenan, rasa seneng korupsi, rasa seneng nyek wong mukmin. Karena normalis sholat itu tanda anil fasyai wal munkar. Jadi asar itu kan bisa kayak di Quran. Mun sampean ngandung kula sementara, nganti kok ora buktine latarawunnal jahim. Kan dalam tradisi Allah itu kan sunnatu ada asiklah wanat tubu ma qaddamu wa asarum. Nggih tengene Yasin apa wanat tubu ma qaddamu wa asarum. Amal yang saya tulis adalah amal-amal mereka dan asar. Asar itu labet. Labet itu bekas, bekas itu maknane nak ning perilaku itu sunnah, petilasan atau sistem sosial yang terbangun oleh orang tertentu kemudian mengasar ada bekasnya ila yaumil kiamah. Misalnya begini, ini rumakno ya. Saya misalnya di bapak apal Quran terus mulang santri sing ra duwe ora iso salam tempel, pokoke kiai dadi mulang ikhlas rasa kompensasi. Akhirnya saya malu, pokoke mulang ora usah arep-arep dikei duwe. Kalau kita berhasil mengasarkan begini, berarti kok angger sing seneng aku nak ngaji ya ikhlas. Meskipun Allah punya adat sing ikhlas ya tetap di rumah pengiran. Tapi sekali ke di asar baru, ngaji golek ilmu angel, kudu sing ngaji bayar. Ben kulino ngregani ilmu, muridem yo di pikiran ngono. Mergo dididik ngono. Sedurunge diwatak ngono bareng, dadi terus panjang. Nah, mulane ngendikane Kanjeng Nabi dan itu diikuti semua ulama riwayat bil makna. Tuba liman mata wa matat ma'ahu dhunubu. Masyur tenggene kitab-kitab. Tuba liman mata wa matat ma'ahu dhunubu. Bejo wong sing mati lan saat mati ya mati juga dosa-dosane. Aja kok mati dosane ra mati. Misalnya kowe sing gawe pergemuan, kowe mati tapi kan iku jek aktif. Mergo kowe pendiri penggemuan. Jadi lokalisasi iku sing gawe kowe, kowe mati kan gak iso dosa. Tapi kowe sing mendirikan iki yo dosa terus ila yaumil kiamah. Mulane ele-eleke wong mati tapi dosane ra melok. Jadi beja-bejane wong mati sak dosane yo mati. Yo mau sihale tidak para pendiri mau, tidak para. Kok sampean ini bar mati yo bar wis. Kecuali mau sing pendiri-pendiri wau iku abot. Makanya kamu jadi orang liberal itu bahaya. Mulane nek dadi Islam liberal ora nulis buku, iso wae kowe tuwa tobat dadi Islam khusyuk. Tapi bukumu logika liberal kadung mbok tulis. Tiap orang liberal bersanad sama buku Anda. Padahal kowe tuwa-tuwa wis to. Coba. Kowe mati tapi dosa angka. Gak mati. Mulai kira sang ngarang buku kan bahaya iku. Mergo ana dene ngarang buku keliru dene mati. Bukune cek dino. Jadi ya paham ya. Iku juga termasuk wanat tubuh makodamu bahasa. Begitu juga yang barang apik. Misalnya kalau di tradisi ngaji sampean seneng pangeran tenanan tuh, sampean tanam neng anak neng murid, ya bodoh. Akan saya dapat ganjaran ila yaumil kiamah. Itu kan sama diulang dua kali oleh Nabi. Man sanna sunnatan hasanatan yufalahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil kiamah. Tapi ya sama wa man sanna sunnatan sayyatan fa'ali wisruha wa ajru man amila biha ila yaumil. Lah itu jenenge wanak tubuh ma qaddamu wa atharu. Dosa itu ya ditulis lan sak bekas. Amal apik ya ditulis lan sak bekas. Nah, sekarang asari sujud itu yang mana? Ya serarus, pokoknya Nabi ngendikan nariku radoyan asari sujud. Terus pertanyaan yang lebih ekstrim gini. Oh radoyan itu jajal apa min awalil amri radoyan? Muka-muka min awalil amri radoyan. Jadi bareng rokok roh kue, terus kue tahu sujud makmum Mustafa. Oh Gusti tahu sujud, mboten doyan kula ampun mriki. Wah, bejo nang iki. Apa ora doyan maknane ora doyan ngelek tapi doyan ngicipi. Perkara dadi ora diuntal tapi dicipi. Lah iku wong men mopet sing kakean dosa iku. Ya men rokok ora diuntal tapi dikeleti terus. Wah, ya tetep lara kan, tetep lara. Tapi lumayan karena ada asaris. Lani adinu ar-riwayah, ya agama itu riwayat. Nah Nabi ngendikan rokok lamangan asaro sujud, ya gue kudu yakin rokok lam takul asaro sujud. Gue piye carane kita laros, penting gue ngekeh-ngekeh no sujud yang pengirang. Lani wonten Sharifah, Sharifah gue alim jenenge Sharifah Aisyah As-Siddiqiyah. Ini yang diceritakan no kitab Masyarul Rawi. Ini gue nak dongong itu, ya Allah jika nanti saya masuk neraka, maka neraka ini akan saya maki-maki sebagai makhluk yang paling tidak sopan. Kalimat la ilaha illallah akan saya tenteng di neraka-neraka. Iki lho neraka ora sopan. Wong kalimat la ilaha illallah kok diobo. Lah ya kowe iso mbayang no, makhluk ora sopan mbek pemiran. Lah ya ngono kalimat la ilaha illallah kok di. Gusti niki lho neraka. Wani mbek kalimat. Lah saking beliau yakine kudune normale wong sing ana kalimat thayyibah neraka ora doyan. Neraka iku makhluk, Allah iku khaliq. Kok iso makhluk doyan sing berbau hal. Kok doyan oleh rasopan normalnya ngono. Meski aku diyakin angger wong di iman fitin rokok ora tuh. Tapi problem kita adalah sing jamin kue iman berstatus mukmin pas mati sopo lah. Iku masalah. Akhirnya sulama bakas husnul khotimah suul khot. Normalnya setiap kita husnul khotimah rokok ora tuh karena ini ada kalimat thayyibah, ada kulhu, ada kalamu. Kali sak goblok-goblok lagi sampean di hati sampean kan ana kalamu, setidaknya kulhu lah. Wani rokok mangan kalamu. Tidak berani. Ini penting aja gitu. Terus kita harus percaya dengan logika-logika riwayat, bukan logika riwayat yang didawono ulama. Ora iso kan ngerokok. Ngerokok mangan asari sujud. Lo bayang nolah ngerokok rawani. Coba saya ingin ngerokok dasate ngono iku ak mergo digawe pangeran. Saiki sing gawe di aturan jong kowe jodoyan. Wong sing tahu sujud. Lah ya ora doyan selawase mulai awal apa ora doyan ngelut tapi doyan ngicipi. Ketoke ya sing bener sing ngicipi mau mergo wis terbukti rata-rata ya do mlebu. Nah. Tapi nak ngicipi tok kan suwe-suwe dilebah anger suwe-suwe ora doyan kan. Ora doyan suwe ora dilepe-lepe kan ya nekne kan ya lara dhewe. Mulane kudu yakin nak ora doyan pahit suwe-suwe kan dilepe. Lah mulane cara kula-kula yakin anu yakin nek wong mukmin mlebu neraka entah kapan pun wajib dilepeh. Perkarane ora doyan. Piye dawuhe Nabi kowe kudu iman wa innan naro lam takul atharu sujud. Sebagian riwayat luwih ekstrim wa inna wa ta'ala harrama 'alan nari an takula atharu sujud. Allah mengharamkan neraka mangan badan atau jisim atau hati sing nate sujud. Lan kula suwun nek sujud iku sing tenanan wis pokoke dinikmati sujud. Nikmat terbaik Anda adalah sujud. Mun anjenengan ngantil kula, anggere sujud nggih kudu yakin wektane. Wes aku fase kelah. Kowe ora usah ngaku fase, aku wis ora kadang santriku ya mbok tawaduk tapi ujug. Wong fasenya terkenal ngarep iki iku ya iki kula nudang fase. Kowe sero. Iku ora tak iku justru iku kowe sok suci. Sawangane fase matur kiai sawangane tawaduk mbahmu fase wis terkenal kok diaturno. Kaya wong liya roe ngenteni mbok kandhani. Pondoan kesane wong liya tahu teruslah kamu bilangin mung fase iki wis masyhur. Ada di maklumatno. Paham nggih? Ya iki padha wae ra usah ngandani padha wae nang ngono biasa wae. Piye-piye ukuran nih gue Quran itu somben, ukuran itu tes-tesan nih orang-orang mahsar mau sih. Wa'id awna ilas sujudi falayas tatiun khosyatan absorhum tarhakum. Jadi somben nih orang-orang mahsar nih tes-tesan. Ruhen sujud, itu nak zaman nih gue ruhen sujud tidak ikhlas. Pas sujud udah nih koyok belakang. Terus kejengkak. Berarti neraka. Tapi nak dekne ning donya tau sujud ikhlas. Ikhlas pokoke tau sujud ikhlas. Niku mboten kejengkak, nggih saged sujud. Mun anggere dites sujud kok dekne yastatiun swarga. Tapi dites sujud kok ora yastatiun neraka. Tes-tesane iku fala yastati. Dites sujud dekne gak mampu. Mane latihan mulai saiki. Latihan napa? Peragaan napa? Sujud tapi ora masalah peragaan terus ana pengencangan. Wong saiki salat kok yoga. Fungsi sujud dari prada mbok ono lah wong ngalir roda terus. Aku ya sumpek. Ape engkar iku aku yakin salat ku gaweane pangeran mesti hikmah yo tinggi termasuk hikmah kesehatan. Ape percaya kok fungsine salat kok senam yoga. Lha kok agar takoki Gus tentang fungsi salat sing diomongno pengarang iki penulis iki jare ngeten mari pembuluh darah ngeten nak ngene mari ngene ngene cara jenengan sujud ora aku wong alim ora biasa plang-plang ngene niku nak kowe ora percaya berarti kowe ora yakin nak barang diperintahno Allah mengandung hikmah duniawi dan dari segi itu kita percaya tapi kowe nak percaya akan-akan salat itu fungsinya koyo senam yoga yaiku fungsinya kesih kowe ridho salat mau fungsinya koyo senam yoga iki peregangan iki opo-opo aku yo bingung benar pasti peragaan. Nggih wonten kok ana seminar ya bayar. Lho kula nate teko, wong kula nu peneliti teko. Wah, semua alim diomongi irit bingung kabar. Tapi kula setuju-setujune ben wong ora nak sing digawe pangeran ana hikmahe. Tapi kena iman goblok kowe salat kok fungsine koyo ya koyo yoga kan koyo kita tahu senam juga mas. Woi kuno orang. Olahragane dhekne masak ana bojone ora inalilawene loro dhewe. Jadi kita yakin ya, mulanya kadang-kadang itu ya anut Sayyidina Ali. Mesti kadang-kadang itu orang kok nah ilmu dohiri oleh anut setiap saat. Kadang ilmu hakikatnya ya kadang-kadang anut. Nah ilmu dohiri ya anut setiap saat betul-betul. Nah cara ilmu hakikatnya Sayyidina Ali nanti ngendikan lauku sifal koto mastad tu yakinan itu masyuk. Ngendikan, makanya semua toriko itu sanatnya ini Sayyidina Ali. Itu Sayyidina Ali, ini Hasan Basri, ini Habib Al-Ajami terus sampai kita. Dia itu masyur ngendikan. Andaikan nanti di akhirat pun saya tidak tambah iman juga gak tambah yakin. Lauku sifal khotohu mastadu yakinan. Setelah nanti alam semestinya dibuka di akhirat, saya pun imannya gak akan tambah. Tetap iman saya stabil. Kenapa gak gak tambah? Karena logikanya Sayyidina Ali fa'inar robba wahid. Wadunya biadillah, wal akhirah biadillah. Ar-robbu wahid. So, ben trenenya akhirat podo. An-nar makhlukoh. Wal jannah ya makhluk. Wa siwa Allah makhluk mudabbar musakhar. Trennya sama. Ketika kita di dunia, Allah khalik kita makhluk. Allah musakhir yang ngatur kita musakhar. Setelah di surga pun, setelah di neraka pun, Allah musakhir yang ngatur neraka musakhar. Surga musakhar. Mulane kula ndarani Mu'tazilah yen goblok tenan. Cara Mu'tazilah syafaat iku gak mungkin. Wong nak wis ngamal mati iku finish. Mergo nak wis ning akhirat ku finish. Dadi ra iso wong lebokno ruhe ning swarga, wis kadung mlebu neraka ra iso metu. Cara Mu'tazilah nek mlebu neraka ra iso metu. Alasane secara konstitusi wong ku nak wis mati amale entek. Lha iku bener nak amal yo entek, blok-blok wis mati ora iso amal. Nek wis mati salat wong cacilik mlayu. Wis mati kok sedako cacilik mlayu dianggap gerduwo. Tapi yang mereka lupa rahmat Allah ora iso entek, blok-blok rahmat Allah ora iso entek. Amal kita entek wis mati kok ora usah mati setruk kowe wis ora iso ngamal. Mulane ngaji mbek ulama, bener. Ayo sapa sing muridku karo Mu'tazilah tak neraka. Lu nak ngamal entek karoan mati kok kon iso amal yo cacilik yo ora, tapi nak rahmat Allah la tang qati'u ora bakal entek. Lah saiki Allah ning akhirat ujek pangeran ta ora ayo jawab. Apa nak Allah pangeran Allah ning akhirat terus berhenti sifat qadirnya. Berhenti sifat roh matnya, wani gitaran ini kafir. Mungkin benar sih tina alifain narobat dunia Allah warobal akhirah Allah arrobu wahid. Lepas kok neng akhirat tambah imanem tambah coba kan neng akhirat imanem apa? Kau coba dong mus neng akhirat darani Allah robun kan darani swargo makhluk. Bedanya apa zaman yang dunia? Sami, malah saya tidak lihat kan lauki sifal kota mastatu yakinan. Bok soben neng akhirat lah iman kurat tambah. Maksudnya kan standarnya masih sama, pakemnya sama. Lama ni uang kok rayakin syafaat tu saking gobloknya uang susahnya apa sih? Iya kita amal kita selesai uang serai so ngamal. Tapi rahmatuhu la tangkodi wala tafna wala kada wa kada. Rahmati Allah tetap abadal. Gak bisa selesai. Mula ni kudu yakin yen rokok Allah kok jauh selawase, mau diterus notenan biar pengiran. Kau yakin nak rahmati Allah bisa mengalahkan neraka. Mula ni masyhur wono ulama, kiai lah orang ulama ya ahli ibadah, ulama rasalah. Ahli ibadah dene khusyuk ratau maksiat. Mlebu swarga takoki pangeran. Cung kowe mlebu swarga krana apa? Nggih krana ngamal kula Gusti ratau maksiat, ratau gang taat. Kowe taat pirang tahun? 80 tahun Gusti. Ya wis kene swarga 80 tahun. Protes den. Katanya swarga selawase Gusti. Ya jaremu krana ngamal. Nah krana ngamal ngamal 80 tahun iki swargane 80 tahun. Sing selawase iku rahmatku. Nah ngamal terbatas. Luwangis. Ya ampun Gusti, saat ini kalau yakin di suarga ngerahmatin jalan-jalan dengan aku harus kecewa ngerokok aku harus kecewa ngerokok. Iya gitu. Coba kita pakai akal. Kalau surga itu karena amal kita, kita ngamal berapa tahun? Paling 80 tahun kan? 80 tahun aja dikurangi ruhin masa puberu pacaran terus di sini misalnya. Terus tua-tua khusus kadung utangnya kayak orang kan mas bulet. Coba ayo cilik, cilik rarapopo kan ya Uber pacaran itu, terus omah-omah nalantaro bojo anak, wis dosa tok. Pas tuwa khusuk utange kadung akeh. Nyaur sak kang ilang. Wong utangi bojo yo utange, utangi anak. Pas sampe tenanan ibadah, pas awak wis nyeri, wis linu. Misale kowe zaman nom, mesti iso sujud metek tenan. Wis tuwa ape metek kowe ra iso. Artinya 80 tahun itu dikurangi bercak-bercak. Pokoknya kena berang tahun kan, ngamal kira-kira setopo pangeran. Ono orang tahun. Ngono kok ape bogo mlebu swarga iku modal apa coba? Mbok yo wong mikir. Lah saiki mahasiswa rata-rata do seneng mendapat Mu'tazilah, jare alasane cerdas, logis, masuk akal. Ya masuk akal cara kuwe, tapi ra cara ulama. Kulo sering dibantah, kulo wis kiai sering dibantah. Kan gak lucu, Gus. Orang sudah mati kok dapat amal. Dia kan sudah gak bisa amal. Jadi kalau gak bisa ngamal ya terputus amalnya. Sing ra roh ngono iku sapa lek jog-jog aku ya ora. Tapi masalah rahmat Allah ora iso terputus. Saiki ngene, kowe nek entuk dhuwit syarat yo kudu kerja. Saiki misalnya kowe entuk dhuwit mesti kerja, ora iso kuliah. Kowe ora kuliah ana sing ngekeki wong tuwa, kadang dikeki kanca, dikeki mbahmu. Dhuwit sing kowe kok hasil kerja mesti dikeki wong akeh endi? Ora dikeki wong. Lha gak kok kerjamu. Ya ta. Lenggeh misalnya kulo di rezeki kok gajiku mati, dukung rahmati Allah jembar ya, ya urip apa nanti saya? Kok sampai utangnya akeh kasus siapa ya kok urip? Prestasimu biar rahmati Allah akeh di. Wabe wong itu sepakat di bujo sing mapan, no jadi bujo rajin las. Uskoi dengono, tapi nyata nih di bujo kowe ya ora do rafa. Mergo rahmati Allah jembar, padahal konvensi mereka keputusane di bujo sing makmur sing gajinya tetap sing apik. Ku hasil konferensi mereka. Tapi nyatane kowe ora dirafa kan ambek bojomu. Mergo rahmate Allah. Wong kula sering. Wah, wis kula nduwe duwe santri di kadang wali murid ya kadang ya kurang ajar Gus anak kula niku jenengan bilane bojoku sing jelas. Terus sampe ra jelas kok golek mantu jelas. Oleh kurang ajar ndekne dhewe ra jelas kok yo mantu apa? Lah yo tak apa jenengan urip ku jelas mudha ra jelas yo. Biasa mawon sing mesti jelas rahmate pangeran liyane ku mboten. Lah Kanjeng Nabi es nabi nak ngendikan ngoten. Tapi aja diblinter kok kaya kasuse Pak Quraisy siap wingi. Nabi jannate ngendikan, dong layat khula hadukum al jannata fi amalikum. Kowe ora bakal bisa swarga ngandalo amal. Sopo yo lek takok yo. Wala anta ya Rasulullah, meskipun jenengan pun demikian aturannya. Iya wala ana aku pun demikian. Terus Nabi nerusake dawuh illa ayyata ghammadan ya wahu bi rahmati. Kecuali saya dilingkupi rahmat sak Kanjeng Nabi sing jelas amale apik maksum sangka dosa wae mlebune swarga mergo rahmate Allah. Kok kuwe bercak-bercak koyo puber tau tangranya ora tau opo ae tau. Dik masjid kadang tinggo. Lah ora tinggo piye misale roken ditang pengajian masjid. Urunan narik wong kampung sungkan, kah masjid tak wis kekno bisa roe. 500.000 dijupukno kas Kok kau yakin halal lu bi? Mau ngamalin niat di kana masjid, sebelah di kana kau mereka mubal. Kalau bisa yang kena kau pengurus masjid, gus teng masjid wonten kas 5 juta. Nak pengajian tak kayak nombalek asal tora. Tak jawab angsal umari fitnah, tak jawab rawleh itu malah kok nari itu gotong kok. Terus ngene wae, kayak noae tapi rasa yakin halal tak haram. Kok nak ketemu pangeran aku tak jawab lagi pelimur. Perkara ini ngadepi pangeran lu gampang. Allah piye Rahman Rahim ngadepi lu gampang. Ngadepi ahli fikih repot aku pelimur. Lo iya kan cara ahli fikih kan amal ning masjid yo unsur rifa atau insorofalil masjid, saleh amal wong nyumbang ning kas masjid iku kudu surifalil masjid. Dadi nak duit kas masjid digo balik ra oleh, wong balik ku gak masjid. Paham ya? Tapi ana ulama sing rada modern, masjid wa masalihi termasuk yang terkait kemaslahatan masjid, maka boleh dipakai gaji muadzin, gaji imam, gaji mubal. Tapi iki rada sekuler, ulama sing rada-rada ngene iki rada sekuler. Tapi masalahnya kita ngerti nak gawe kas masjid itu terus door to door gerwong parani 10.000 20.000 kan malah karo karuan. Malah tak omong is ngene ae fatwaku. Lakoni wae, tapi aja bakas halal, bakas haram. Gua nak ketemu pangeran aku sing tanggung jawab. Ya jenar kok kedel lho, aku mbek pangeran piye-piye pangeran luwe api di bangku kuwe dadi aku luwe. Ku masyhur Sofyan As-Sauri kok ape kapundhut tuh gak guyonan ngono. Kok sing isap aku gak bapakku. Orang sebenarnya sahur ya guru nih Imam Syafi'i. Ane negara Ikhya itu ramadhan bil arba'ah tapi madhab bil khamsah. Ikhya itu merilis madhab setelah madhab 4 itu al khamis madhab Sufyan apa Asy'ari. Tapi ila annahu indarusa, tapi ini sudah habis karena enggak mudawwan, enggak di buku. Karena dia itu kenapa kamu enggak suka hisab ke bapak kamu? Bapakku aku salah aku jengam. Nah, pangeran gua api. Ya. Aku mulai cilik ya sering salah itu tiga imangan. Ya bapakku kadang aku salah itu tiga imangan. Nah, ternyata Sufyan As-Sauri termasuk orang yang meriwayatkan hadis. Suatu saat ada orang Arabi itu tanya sama Nabi, ya Rasulullah, apakah setiap kita ini dihisab? Iya, kata Nabi, setiap kita dihisab. Terus, hal hasabah huwa binafsih ammala ibadih. Lalu ketika Allah menghisab itu dia sendiri, Allah sendiri apa nyuruh malaikatnya? Jadi kurang ajar orang Arabi terlebih. Ketika saya dihisab, yang hisab Allah sendiri atau menyuruh? Nabi jawab, lah binafsi, Allah menghisap dengan diri sendiri. Wah, Arfi guyu-guyu ngakak, wah bagus lah kalau gitu. Guyu ngakak, bagus lah kalau gitu. Karena Allah itu karim. Allah itu karim, karim itu zat yang terhormat, yang bagus. Wong nak mulia itu musuh wong do'if, itu disepuro. Kan ya orang lucu, wong kuat tak musuh wong do'if. Bagus lah itu, kan dikamane, bagus. Tapi apa kata Nabi Muji, kena upon roh, wong sing seneng suarga, ya iku. Jadi dia ini guyu. Baguslah kalau Allah sendiri yang menghisab. Fa'inal karim idharu azalatan yakfuan. Karena wong sing lomo, sing apian, naro kesalahan itu anaknya kepengen nyepuh. Kalau Allah itu karim, terutama karim itu gampang. Menang, hisab binafsihi itu sudah cocok. Nah kalau ya, kalau kok ketemu wong fakih, perkara duit gue salam template, gue mbalik, oh geger, sobahsul masakil. Tapi nak ketemu pangeran kan asu aku suka duwe sakmono ben. Dadi ngadepi pangeran luwih gampang yakin. Ora kok krana kita nyelekno gak saking husnudzon kita njen apa kan luwih gampang. Ayo aku yakin wong ning kene tak sepuro aku tak sepuro pangeran gak gampang disuro pangeran. Karena memang Allah itu menciptakan kita ini berhubungan dengan dia itu mudah. Yo gampang betul, mang nyatanya gampang. Wis adine yusron betul. Mana orang Arabi takok, ya Rasulullah, hal yadhaku rabbu, apa Tuhan itu ya pernah tertawa? Naam jari kaji Nabi. Terus jawab orang Arabi begitu, lanak dima min rabbin yadhaku khairan. Kita ini pasti tidak kurang kebaikan. Tidak kurang-kurangnya kita mendapat kebaikan, selagi Tuhan masih mau senyum. Itu biasa dalam hadis-hadis sahih. Terus sekarang menjadi perbedaan antara kita dan Wahabi dan Salafi, itu ditakwil apa tidak? Kenapa ditakwil? Apa enggak? Kalau kita mentakwil, maknanya Allah senyum, Allah tertawa, Allah ridho. Karena kita enggak boleh membayangkan Allah kayak mah, semacam aja. Tapi nak cara tiang-tiang Ibnu Taimiyah dan kelompoknya, enggak usah ditakwil. Insya Allah guyu ben guyu, cuma ya guyu ini rakoyo kita. Allah di tangan ya ben di tangan, tangannya rakoyo kita. Jadi cara madhab salafi gak usah ditawil, tapi tetap tanzih adisibhi, tetap Allah itu mukhalafatul ilhawat. Karena kalau ditawil keselenak wil. Ayo jajal kiai sini gini, yang biasa mulang tafsir jalalain. Ayo saya ingin mana nih? Wama qadaruwa hahab qadri wal ardu jami'an qabdaduhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatum biyamini. Ayo saya maknani itu. Wal ardu te bumi ku qabdaduhu dalam genggaman Tuhan. Ayo genggaman itu nganggo tangan, nganggo sikit. Terus was samawati te piro-piro langit matwiyatun dilempit biyamini. Ayo. Apa biyamini kira mana nih? Tangan-tangan jari Mustafa, oh, wahabi berarti. Wahabi baru berarti. Ya apa-apa. Kira mana nih? Lu banyak di Quran ada lagi misalnya Nabi Musa di Dawi Pangeran wa alqaitu alayka mahabbatam minni walitusna ala aini. Musa kowe tak gawe mergo aku seneng kowe. Walitusna alan supaya digawe sira ala aini ben nyenengno mripatku. Sa aku gawe kowe tak go delok-delok ben aku iku seneng. Kan rawan tasbih, rawan apa? Seakan-akan Allah itu sama dengan Allah niku lono niki fatwa kula terbuka. Kula nu sering cerita tentang santri-santri kula tentang sarang. Sebelum ngaji Quran itu anak harus dibekali akidatul awam. Karena lafadz Quran dan hadis itu banyak yang tasbih. Makanya ketika ni Ibnu Umar cacile ora oleh belajar Quran sih. Quran maknane lho nggih. Nek Quran maca mboten napa-napa. Quran maknane lho nggih. Cara madzhab Ibnu Umar dan para sahabat. Cacile kok aja oleh diulang maknane Quran sih. Kon ngaji ahwalal ulama dulu. Karena lewat ngaji ahwalal ulama, lafaz tasbih yang di Quran enggak punya akibat fatal karena sudah ngaji ahwalal ulama. Misalnya begini, kita mulai kecil diajari Allah itu mukhalafatul lil hawadits, bahwa Allah itu beda dengan makhluk. Kemudian setelah kita tua ngaji Quran, ternyata ning Quran ono ayat ya duwa ifauqa aidihim. Paham ya? Misalnya wassama'a banainaha bi aidin. Karena apa maknanya ya wassama'a ling langit banainaha bangun ingsun haing sama bi aidin. Apa maknanya aidin napa? Tangan. Tapi setelah kita ngaji secara benar ngaji akidatul awam, mbok manani tangan lah maknane ora ngarah tangan fisik. Karena dalam bahasa seluruh dunia sama seperti itu. Misalnya dulu ketika Pak Karno atau Pak SBY atau Pak Jokowi jadi presiden, kita juga mengistilahkan wah kaki tangannya ada di mana-mana. Oh itu tangan kanan Pak Jokowi. Salim Mustofa, oh tangan kanan Gus Bak meskipun gak ngarah loh iki contoh tok. Mosok Mustofa sing jenggoten tanganku kan ya ora. Tapi orang secara lisan mengistilahkan Mustofa itu tangan kanane. Mungkin tangan kirine. Bukan yo maksude iku yo ora kok terus tangan kan yo ora. Manane orang yang sering disuruh. Paham nggih? Kita juga ya sama seperti intelijen disebut mata-mata negara. Masa negara itu punya mata. Lha ngene kok gege. Mulane cara Imam Ghazali sing mungkiri takwil wong sing ra roh luhut dari Imam Ghazali kudu ngaji meneh. Jadi Imam Ghazali wong sing mungkiri takwil ora tau ngaji. Ngono kok gege. Tapi orang-orang banyak juga yang anti takwil. Perkarane kuatir ngrekayasa Quran. Karena kok aneh. Semua bahasa itu pasti ada majas, enggak mungkin bahasa enggak ada majas. Soale Rufin utang duit Mustofa mesti kang nyambut artane. Ora oleh muni utang kan jorok banget muni utang. Anak muni nyambut kan nyambut tok lho jogo cekal-cekal tok aku nyambut. Oh. Lah kabeh wong misale kula nyileh Rufin, Fen nyileh HP-ne Fen tak gone SMS Mustofa. Nyileh apa jalo? Lu cangkem elek. Misalnya nyileh sepeda motor terus kaya pengen model sok disebut. Fen nyambut sepeda motore nyuwun bensine. Mergo nyileh iku tarife mak abaqil aini, kahanane tetep. Nak kalong jenenge ja. Mosok ape ngene? Den aku nyileh sepeda montore njaluk. Lah yo zuhud kok goblok nganti ngono. Kadang-kadang mulane jare Sayyidina Ali ngono. Inna minal waroi suhton. Kadang sebab waroi kowe malah digenteni pangeran. Jadi kadang-kadang kowe maksa waroi malah digetingi. Yo critane ana sahabat nemu kurma sitok ning ratan. Sitok siji gak wani mangan, kuwatire sing duwe gak ikhlas. Mbek Sayyidina Ali dijupuk, pangan. Kena rabuk, iki waroi sing nak kue ra nglakoni malah digedingi. Mergo logikane gampang ya Fuad, ini penting ya tiang-tiang sing biasa waroi. logikane ngene, misale kurma iku ceblok. Wae ruhin to wae Mustofa. Toe wong paling medhit sak donya. Wis bayangno wae wong paling medhit sak donya. Wis mesti kurma sitok ceblok ning Wonokromo. Sing duwe iku wong Jakarta. Kan gak mungkin wong Jakarta baleni meneh ning Wonokromo mbujuk utawa sing duwe wong Giwangan. Bensin baleni kurma duwe kurma kuwi wis gak sungguh. Kita kudu husnudzon, nak pemiliknya itu murid, murid itu gak peduli, itu satu. Nomor dua jaga adab, nak wae wong mukmin ben kowe tau mangan rezeki sangka wong. Ane kadang wong alim kudu tau jaluk, senajan to ojo sering, guling-gilingan ngilangi sombong. Mulane nabi yo nate jaluk sahabat, padahal nabi ku melarang wong jaluk. Mergo kadang ra jaluk blas iku motive ora waroki tapi sombong, mah buta wong li. Murid bukan yang angel tenan, kue di nafsu. Tapi nak kue jaluk terus, jadinya toma. Orang jaluk belas, jadinya sombong. Akhirnya kira di takluk be wong liyo. Berkurang tahu jaluk, rata utang jasa. Akhirnya ngerasa rata takluk be wong. Melani nabi yo biasa jaluk sahabat. Tapi yo tetap melarang jaluk. Yaitu duduk perkara ni nak jaluk, ku didik saling tanggung jawab. Nak orang jaluk, niate milangi toma. Itu semua sahabat ya seperti itu. Semua ulama kita ada rencong jogeman jaluk murah. Tapi kita juga punya tradisi ulama. Jadi wae bangun pondok, nak wong tuamu gelem nyumbang, ben nyumbang. Semuanya jadi tradisi jaluk. Tapi duduk perkaranya beda, beda dan dalam konteks yang beda. Nah, jangan-jangan kira mangan kurma mau krono waroi tapi sombong. Aku mau mangan wae wong sing kemungkinan gak rido. Lho ki nyangka wong mukmin ra rido cek seudoni, rumang sampun donya sing lumo kowe tok. Iku lak berarti ke darane wong mukmin sak donya medhit kabeh sampe kurmane ceblok dipangan gak? Lho saiki bayangno wong mukmin medhit ku dosa ta salah? Paham ge? Paham ge Mas? Lho cek elek e waroki wae kok seudoni sak donya. Dadi wong iku kudu mikir. Nah, kecuali duit sak miliar. Aku kudu diumumno sak RT. Wong nabi kok ngono umumno nak mutamawal. Mutamawal sesuatu yang bisa jadi mal itu harus diumumkan. Tapi nak muhaqqarat iku oleh dipangan. Kabeh ulama nek fikih ada nak muhaqqarat yang sepele yang kira-kira yang punya lupa itu boleh di makan. Ya misalnya koyo tekik lan separuh ceblok terus kue biasa melarat. Nah aku biasanya yakmini cek tak rokok iki tekik kok cek separuh. Iku berarti sing duwe rawan golek. Ora usah ngono. Usah ngerokok wae. Suwane-ane. Mulane masyhur ngendikane siji inna minal waroi suhtasuhton. Ana waroi sing malah digedhingi pangeran. Mergo berleb. Mulane kadang gak sah iku ya penting. Perkarane nak kowe yakin ridane kanca. Kadang-kadang pondok sing ra gak sah mergo yo nak sandale tak gurido, nak gak rido. Lah bayangno kancamu ra rido mok perkara sandal. Nah, engko yo ana hukum adat kecuali sandal karfil bopo andalan dak kota kok mbok jupuk ta iku. Tapi nek sandal jepit ning dalan-dalan kok digor ari itu buang kune. Uang kan mesti diukuran dhewe-dhewe kan ana makruf, makruf sesuatu yang dikenal. Mulane nggone fikih ana bab mu'ato, mu'ato ulima rido. Jadi nak jual beli, iku misalnya ben HP iki tak tuku sak juta, oke Gus, terus jual beli nganggo se. Tapi nak gedang goreng utawa kripik, aku marung ning nggone ruhin. Yo ora oleh meneh. Hen niki gedang piro? Hen, 1000 Gus, kula tumbas. Nah, bareng ape mangan kripik. Lah kripik piro, Hen? 1000 Gus, bayar nek. Terus ero Hen kecangkeman. Lu mesine nak cara feke yo ngono. Lah nek marung mangan gedang goreng atas nama apa ke jajal? Jual beli ora mbok bayar. Nyolong ning arepe wonge. Padahal etikane nyolong kan gak ning arepe kan. Yo. Ayo bolak-balik apa itu? Jual beli orang akad, nyolong melanggar aturan nyolong, ngomong di depannya. Ayo apa oke? Jaluk jelas wong ini niate adol. Satu sanyasa dianggap bek mu'ato. Mu'ato itu ulung-ulungan tambah sekon. Tapi sudah diketahui bahwa itu jual beli. Malahnya jari Fathul Mu'in waqala ba'duhum bisikhatil mu'ato wa yajri dalika fi sa'iril ukut. Semua akad juga sah mu'ato. Yo karek ngukur awakmu, misale ki lagi rukun mek ruhin, gak sab sandale kudu wani, tapi nek lagi nenengan wae aja. Kan iso diukur. Misale aku nganggo sandale ruhin Mustofa, wis pede ae kan gak ono critane murid digo gurune gak gitu. Wis ngono. Dadi wong kan ya biasa masyhur itu kan. Nabi itu pernah satu hari itu ingin dahar. Di rumah itu adanya ada bubur yang miliknya Bariroh. Nabi itu kan bercerita dalam dua, yang lanang Anas, yang putri Bariroh. Mulane dia biasa mawon ora usah sok suci. Nabi pun bercerita dalam putri Bariroh, sing lanang Anas. Ketika Nabi mau dahar diingatkan sama Sayyidah Aisyah, "Innaha li Bariroh wa hiya laha shadaqah." Ini untuk Bariroh, dan orang Ansor kemarin memberi dia atas nama shadaqah. Karena Bariroh itu cerita dalam, terus kadang Ansor sakit cerita dalam Nabi. Dikasih, ya sama lah seperti saya misalnya kadang-kadang menghormati candalemnya Mbak Mul karena singit mai guru saya. Saya mulai dulu di pondok itu sering hormat sama candalem sampai sekarang karena dulu yang kangelan Ereno Yai yang ngajar saya bahkan tak privat. Sekarang jadi kiai di mana-mana itu sebagian candalem itu dulu tak privat tiap jam 12 malam karena kalau pagi ngurusi tamu, tamunya beliau kan banyak, nggak sempat ngaji, itu tak ulang saya. Jadi saya sahabat ya gitu, kalau sama candalem udah sering ngasih. Tapi apa jawabannya di iyalah sodakoh walana hadiah serapopo tak pangan pikirannya sohabat nah ngekei Bariroh mesti ya sodakoh masa ngekei aku nih ate sodakoh padahal Nabi halal haram makan sodakoh, Nabi hanya halal makan hadiah, tapi kata Nabi enak saja iyalah sodakoh walana hadiah. Ketika sohabat perasaan memberikan Bariroh tentu niatnya sodakoh, tapi kalau saja tahu yang makan saya atau yang dikasih saya tentu mereka membahasakan hadiah. Ya itu tadi ulima rito ya gak apa-apa. Bariroh ya pasti rito, yang memberi juga pasti. Kalau ndak jadi, yo kan yo misale ruhen yo gedeng tenan lho, misale ruhen yo gawe teh aku, bariku ruhen ning gedeng. Sebab apa nang gedeng suwi ra tak ube-ube kan yo malah lucu. Wes ube ora usah pamit udi tawar ube. Ora iso terus iki ngenteni isine sing duwe. Goblok jeneng men-men. Nah kecuali duit 10.000 duit andalan ora oleh. Dua hidup dan mati. Apa kan? Dua hidup dan ora oleh bu jupuk tanpa pamit. Tapi bungsu sing sepele-sepele. Nah mu'atoh itu yajri fi sa'iril ukut. Berjalan di semua napa? Akal. Misalnya kena pak bis. Ayo saya sing waroi sing zuhud tak tantang nak iso nglakoni. Misalnya kalau kan bolak-balik Bali lewat Jombor badhe teng Semarang. Bayarnya kadang isuk Magelang. Apa menen abis gak patas. Bayangno sira patas. Kenumpak Kogiwangan, lo sering ngiri numpak Kogiwangan. Kogiwangan bene Semarang, kadang ditarik wis meh tok secang. Terus kowe numpak ke Yogyo secang ku gak sap apa nyileh apa piye jajal aku takon. Diarani nyewa orang bayar ayo. Diarani nyileh kowe ora bayar wong e ngamuk ayo. Nunut. Kok kira-kira wong e yo ngamuk. Lah iku sanggepe ijarah mu'ato, napa ijarah? Dadi ana be mu'ato ijarah. Artine wis maksude agen numpak ya ape umbal. Kowe ya wis siap-siap. Bayar. Wong elah kondektur ya ngerti. Nah wong iki engko bayar. Jajal misale kowe min awali lampu kodho. Wah, padhe teng Semarang tapi ora bayar. Bisa bam. Wis diawu bisa apa? Bam. Mau uang rasa sok warok isok zuhud. Kalau sering ketemu warok, kalau buat nanti buat sesuai akad sar, ya imanem sepiron. Lagi pertama nih gonku kok lugu, aku nongak lugu, kayak salam kok. Terus kayak mau es membetah, kok mau romi mongko. Isowai aku romi ritual. Sesuai muni, lanjut lagi mesti ritual nih. Lama si orang kiai asal uang mau main roh barang sepele yo ritual, sing lo mau rakyat itu asal uang waras yo lo mau. Asal uang waras yo. Lawang laras itu lebih akeh tiba sing ora laras. Mane waya ceritalika fi sa'iril uqud. Semua ulama membolehkan akad mu'atoh di semua akad. Mane ke marung itu kan enggak jual beli. Nah, cuma bolehnya ini karena boleh rukhsah. Semua syurahul fikhi mengatakan bolehnya itu boleh karena rukhsah, bukan karena izin syara. Ini penting kula aturaken. Saya ulang lagi. Bolehnya itu karena rukhsah. Rukhsah itu kemurahan, bukan karena aturan syara. Maka ada resiko hubnin fahish, ada kerugian besar. Misalnya wong merantau. Wong merantau ning Bali, ning Malioboro, ning Jakarta. Kadang-kadang pedagang sing nakal ya oknum, tapi alhamdulillah kata. Nggih. Nyongkone bakso, biasane bakso ning desa paling enak, wis wareg iku muntek 20.000. Bareng Malioboro dikentel 40.000. Lah iku resikone muato. Kadang kena kentel, kentelan. Paham ya? Mulane oleh iku pergo rusa. Lah mulane nak koyo ngene iku kowe kudu akat-akatan, Pak. Mbakso sak mangkok pinten? Rompulah, oke jadi tapi misalnya yang tanggamu yang jelas gak mungkin ngentel kok terus mau amin tokak takok kan darani kecakeman boyo wongku mikir kone kok raro paham ya ngulau nanti tasaran dulan tengkulau-kulau ya nanti ngontrak tengkauman jajan itu mulai, jadi sanggup saya ketahui rumah tentu gue bakso ya kejubule walhasil jajan umpapan tapi tong pelayu moron kosusan kukus itu arto piro orang pelayu gara-gara bakso tapi umur kalau dia pede saya ketahui sebuah gini jubule jajan umpapan tapi tong pelayu wah serepot jadi eleng-eleng ya bolehnya mu'atoh itu rukhsah bukan boleh karena itu aturan syarat. Makanya resikonya ada hubnin fahis, kerugian yang buruk. Gini gitu, misalnya kalau Mustafa nggak sab sandari ruhin, yang kau ini cak akrab, jubli cak itu seperti wasem, kan salah duga. Kayak gue lebih bujumu, pas rukun kan waktu ya waktu mas kamu ibu, jubli kayak jubut dua bujumu, kalau pas rukun, kayak bangun tuh, wah salah duga jubli. Kan ya lucu, bujumu main pamit terus kan jauh, lucu. Paham itu hebatnya sarah itu ada aturan ya. Jual beli itu usahakan pakai seho. Tapi kalau sudah mu'atoh ya enggak apa-apa. Mana disebut la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Terusane di illa antakuna tijaratan antarodi minkum. Kecuali jual beli yang saling rido kaya ning warung ya enggak usah akad rapopo. Asal terbukti saling rido tadi. Misalnya gedang goreng mbok pangan kue. Bae mesti rido wong jelas apa mbok bayar. Nah, mustarine yo mesti rido nak kowe oleh ngedol bisa manil misli umume 2000. Nah, mulai masalah kan baek naripe fokus samanil misli biasane 2000 berhubung mung monco dikentel 5000. Utawa baeke sing kecewa, misale ada rukir gak duwe dhuwit. Nyongkone ibu-ibu sing jaga warung, wong tuku kan kenceng mang gedang goreng 5. Es teh jupule muni utang. Iku yo kasus, mergo wong adol pentuk dhuwit, jupule akeh muni. Utang, lah itu kasus kan. Nah utang kudu jawab di depan perkara ini. Paham ya? Jadi iso baik ngerugekno mustari, iso baik mustari ngerugekno baik. Mengani mungkin nyontokno kaman istaromu ajalan tapi dengan gaya halan, itu haram. Jadi misalnya kemarung, kok kira-kira utang itu gaya wong bayar kenceng. Waktunya akhlaknya sing ape. Wong ape utang kok ningkrang Pak ngombe. Mangan Pak iwak ayam. Wah. Jebule terakhir. Wah. Tak utang sing sopan, ngapunten Pak kula lesu. Terus mangane tempe banyu putih. Lah ngono kan gremenge rapati. Tadi lha mau seperti orang bergaya bertransaksi. Halan padahal nanti muat itu tidak boleh. Mana nak utang sih sopan kan yo, jadi sopan di depan loh. Tapi nak halan yo, melete lalas, mau melete arang-arang kayak orang oleh. Kalau nanti ada nih tiang api-api dibantah, jadi uang orang sambil leting. Jangan nak melete semulio, sawah dia melete ramulio. Kalau kalau kadang uang awam cek cerdas, kalau bolak balik kalah be uang awam. Lo nu ditonggo, temram mental. Nak tukaran bikin betul benduk. Ini ku nyata. Wong-wong resah. Kalo kan ngandani, tak kandani. Tapi lo hormat. Karena tukaran rasa gue benduk. Ini ku mari wong peti. Jadi siapa ya? Jenengan kiai ku suang ngalip. Rasa gue benduk suang peti. Awak wong. Dari awak wong ngawap. Nggak gue benduk wong rapeti. Aduh. Tangan-tangan kok masuk akal. Coba. Orang wis awam supaya musuhnya takut. Apalagi kalau gak. Cari alasan ini jenengan wong alim Gus rasa gue bedu wong wis wedi lah kula. Wis bingung. Terus akhirnya terakhir yo tapi didono aja bedo kayu-kayu. Gedhe beda tajam am. Saya iki wis rubah kayu, tapi sementing tak kandani. Kadang-kadang wong awam yo masuk akal. Kulon mergo gara-gara di pengalaman itu, ada putra ki besar, ono santri ku ning pondok iku nak di loroi wong misalnya turu kok diinjek nu ngamuk. Pokoke bocahe temperamental. Suatu saat dikandani Gus Mam. Gus Mam ngandani. Kowe iku dadi santri ambek wong sing sopan, kok idek ngene kok murid-murid. Jape malah. jenengan ke sang ruang sopan, tadi kudu sopan bawa kliyo. Aku raro rasane disopan. Jadi wah kadang-kadang wah kawam ya pinter juga. Lain kulo raro rogen, kado ancek karek labinan rokokan kalau gitu. Is bagian yang ini kurasa bolor. Ini kurang pantas, rau sawono. Iya is di kebahagiaan banyak. Wah kawam bagian ini serokok ngarep rumah. Kak labinan gini yo, deloi wong liwat, sempen tengen wis. Hanya jangan merusak kebahagiaan orang lain. Bapak niku, bapak kula niku anggere injing ngoten niku teng warung. Tapi mboten marung, sering nak teng sering mlampah-mlampah, mboten mesti marung, mboten mesti marung. Nak wong awam wis ngopi kan, ngopi rokokan jegrang niku warung. Wis kandha santrine bapak jenenge Ustaz Ali santri bapak. Li. Ngomong kok penak. Kiai isu-isu jewiridan bariku nyemak santri-santri ikut tangi turu wis ngopi kan kok penak dadi kawulane apa kowe ora oleh gedeng kiai ibadah arep arep swarga lan arep arep apa ya ben marung benita itu ning donya wis muga-muga entar rahmate pangeran. Dadi kula nu dididik bapak ngelane kula nu ana santri mlete mule tu tak bar bagi ambe alim ra alim bagi ambe sugih rasih ke bagi bojo ayu ora gede. Terus bagiane mbek apa ngawam-awam nak ra esuk esuk marung ngopi gosipno sak desa. Bariku mulai ngene. Ora usah komentar iki hidup ndak tertib, hidup ndak sehat. Kowe uripmu sehat, nanti mergo ndek tabungan kudu sedora ndek tabungan. Kowe kiai sing tempel akeh iku ora ono sing salam. Embo yo wis barno wis. Sanggepe warahmati wasiat kulase Allah rahmati iso ning sapa wae. Kiai keduman mulang, keduman ngopi. Sing rohin keduman lali masalah, macam-macam wong. Kadang nyaur ra iso penting lali. Mereka nak lali iso seneng. So ben ra kena sisa wong apa? Lali. Loh lali ora kena sisa. Coba sing naga kue tenanan, aku tutur aku sahur lali. Asal lali tenan gak kena hisap. Tapi carane lali yo jaedan, lali asli maksudnya lali. Paham ya dadi kula suwun wis pokoke urip sing gampang nggih, ojo bulet-bulet nemen. Mergo sekali kowe susah, ora nggih gampang donya malah faqat asbaha sakhiton alaqwa. Jadi wong esok tangi turu kok susah mikir donya berarti sakhiton Allah, berarti orang seneng pangeran. Kowe seneng dadi wong ora seneng pangeran. Mulai saniki kula suwun, kowe nek diuru seneng ngopi ya ngopi. Nek seneng menghindari bojo ya menghindari bojo. Piye-piye maslahate ngono lah. Timbang esuk-esuk tegang wis metu. Wis karena menghindari konflik itu ibadah ya. Menghindari konflik itu ibadah. Ya ana ulama sing itu jenenge menghindari tanggung jawab. Mas yo kene ning kono tetep wae klothokan. Kadang-kadang iki fikih yo keliru. Tapi nak mire sangka bojo wae brojo kan ngene tanggung jawab Gus. Ngindari tanggung jawab nek adine di dhuwit ana sing dikekno wong ning tengok-tengok ning kono lah tetep gak nyelesekno. Kan tetep ora di dhuwit ngono kok. Nah artinya potensinya kan mau konflik kan. Nah, ngindari konflik iku ibadah. Mane kula seneng nek ana bapak isuk-isuk ngopi seneng. Kula sering tak takoki, "Lek, nek isuk-isuk kok ngopi lho, Lek, gak dikekno bojo." Dikekno Gus, tapi oleh nyukur duer. Kula sedang beda ngawak-awak. Nak ning warung gak, Gus. Pembeli adalah raja. Sopan. Aku kolah kala be wong awam. Mulane termasuk wong cerdas, tapi wong awam ora tau menang. Kok dhele jujur. Dhele jujur. Jenengan wong alim, wis rasa nggo bedhe wis dihormati. Lah kula. Tapi aja tiru iku gak bener. Aja tiru aja gak bener, tapi ya solusi. Supaya wibawa ya. Tapi nek beda tajam kan kriminal, kena hukum pidana ya. Wal makna utawa maknane ngene. Mantes sampeyane wong khazina iku susah sapa men. Ala umuri dunya ngatasi pira-pira urusan dunya. Wong kok susah mikir dunya berarti faqat ghadiba. Moko teman-teman duka. Ora karo ngamuk sapa wong ala wae ing atas. Wong kok mikir dunya terus susah urusan dunya padha karo dekne muring-muring utawa rarito be Allah. Ya ana hukuran satemene man iku lam yarto berarti rarito sapa man dikodo illahi kelawan kodoe eh, Allah. Walam yasbir lan berarti ora sabar sapa man ala balai ing atase ujiane Allah. Lan kula suwun. Nah, kalau kita ndak bisa nglawan dengan papa yang lawan dengan ngopi, nglawan dengan ketemu kanca sing mbok senengi. Budwe iku happy, ya. Budwe napa? Happy lupa masalah, ya lupa napa? Masalah. Engko sang ngandel kula. Kula niku ulama, mun njenengan ngandel kula. Wis sementara lah pokoke ngandel sik saiki. Lan kula seneng guyon niku ya tak elmon. Jadi kalau lagi ngerti lah nak kakean guyon mari hati mati, hati mes mati, ojo dimati. Iku sebabnya ra aku sedurunge mes mati. Nah, saya ini malah tahu repure bersemangat meneh mergo rahmati Allah jembar. Malah aku dituduh dari sing mate ini ngawur. Saya nak mudik. Oh, dikai solusi malah rapaham. Liana ukurana satu neman ulam jardo iku ora rido sapa man dikodo ilah lan kodoe Allah walam yasbir kan berarti ora sabar sapa wong ala balaihi ing atase balae Allah walam yukmin lan berarti ora iman sapa man dikodarihi kelawan kodok kodari Allah kabeh wis kepesten Allah liana kulama krana sak temene sekabiane perkara waku akang tumiba apa mafid dunya ing dalam dunya kabeh sing terjadi ning dunya iku fahuwa mongko te makabeh bikodo ilah iku kabeh lan kodoe Allah wa kodarihi lan kodare mane dawuh pengenan apa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fa'atakum wala tafrahu bima atakum kabeh sing terjadi ning donya ning awakmu kabeh wis ditulis Allah ning Lauh Mahfuz ben sing sugih sing alim sing soleh yo ora bangga mergo soleh alime ora krana ikhtiare tapi yo wis ditulis ning Lauh Mahfud likai la tafrahu bima atak. Tapi sing marat sing ditakdir melarat uripe dikai wong uripe bodho ilmu yang ngenteni diwarai ben ora putus asa ala mafataku. Jadi pokoknya tujuannya Allah li napa sebuti inna dzalika fi kitab inna dzalika ala wahi yas likai la taksau ala mafatakum wa la tafrahu bima atak. Jadi sing ditakdir alim, lomo, sugih, gampang sedekah ora apik kabeh. Iku ya ora ujug, mergo dekne dhewe watak ngono hakikate namung kersane apa. Sing ditakdir bodho, kriting, ora duwe dhuwit, macam-macam ya ora usah nyesal kabeh iku ya kersane apa. Malah gaya apa mburono wong alim kon mulang kuwe. Gaya kang iso nyewa wong alim privat gaya. Iso bayar ya gaya, ora usah bayar gelem luwe gaya meneh. Malah luwe apa? Luwe gaya. Dari coba kula iku gaya wong bodho. Mergo dikhidmati wong alim. Abi wong alim nak mulang jare ngidmai umate Kanjeng Nabi. Berarti ana khodim wa anta makhdum. Aku nglayani kowe sing di layani. Tapi yo di status iyo anal alim wa anta. Ini ora usah diterusno. Soale kono ae. Kene aku pengen DR Gus Ba iku statusnya khodim. Kabeh ulama perasaane khodimul ilm napa? Dadi ana khodim wa anta makhdum. Tapi yo rodok dunia terbalik mau. Khodime alim makhdume. Nah, itu yang perkara, kasus sih. So khodime alim, makhdume sih dikhidmai. Itu rawleh diterusno. Jadi pengiran ngotongnya, malah ini kulo suwun, ngilangi ujub itu gampang. Mau nak sampean ra usah anut, ngomong sing berlebihan. Noto ati ku angel boten. Angger kerso belajar ilmu ni Allah, insya Allah gampang. Jadi ku illa man attawa biqalbin salim. Carane ati selamat gak gampang wau. Misalnya, misalnya kulo alim, misalnya tenan kulo alim, kulo roh nak ikut kersane Allah zaman yang Lauh Mahfuz. Apa bangga bangga piye? Wong mau terima dikei, diberi, dijadikan, dikasih. Artinya kita di depan Allah itu hanya dikasih, diberi pasen. Kowe ditetir bodoh, ikut kersane Allah. Semuanya baik. Cek sing bodoh, cek sing alim, kudu kabeh rito. Malah dawuh pangeran, likai la taksau ala mafatakum sing bodoh sing dikai wong macam-macam ora putus asa ning nasibe sing mulya wala tafrahu bima atakum ora bungah sing over nganti dadekno som tujuane Allah ndamel napa kodok kodok mane rata-rata tiang-tiang alim sing alim alama diuripi kaya wong awam ora nuntut kumate hormat lan kula nasine seneng salaman Kang cuma anak sampean salaman kowe kula rata-rata nyujuk ku kan terus dadi repot Kang. Mulane zaman Abdul bin Mas'ud itu nak ana santri nyucup to derekne ora seneng. Masyhur to zillatan litabe wa fitnatan lil mabdu. Kowe kadung ina nyucup aku nak ora iso nata ati dadi ujug, ujug usom. Kayane kula niku ya kadang salaman kadang ora. Dari 1000 orang paling sing tepakan kasil salaman loro lah, jek akeh ning umur. Tapi kula tetep darani salaman tu sunat. Nggih salaman niku. Tapi kowe ora usah berlebihan karena tadi bisa saja ini dilatnan ditabe wa fitnatan ditmat bu. Kowe kadung ino dilo, kadung ino derek nah aku, jebule aku kena ujub mergo GR dide. Makanya Abdul bin Asad itu nota ati nek ana santri daerah ono dekne ruhu kowe miriyo. Kulo sering nak tangi omah nggih ngebis kemandangan di Jiwono nggih piambakan nggih sering teng pati nggih biasa piambakan. Kulo nggih sering di daerah ono santri. Kadang nak mulang teng sarang di supir penderek, nggih kadang-kadang ya mulya, kadang ngebis biasa mau. Tujuannya tadi, kalau enggak mau sama sekali, berarti Anda menentang sunnatullah. Nak wong alimu mulya donya, mulya akhirat. Saya ulang lagi, kalau semua orang alim itu zuhud. Misalnya aku terserah di duit, lunga ngebis, enggak pernah punya mobil, enggak pernah punya uang. Nanti nentang sunnatullah, nak wong alim mulya donya akhirat. Tapi nak kue terlalu mulya ning donya, nanti menjadi bahaya. Bisa ujub, itu menusuk hati mulak malik. Mane Abdul bin Mas'ud ngendikan zillatan ditabek wa fitnatan lil matbu. Sing anut kadung ino mergo samina wa atok. Nah sing dinut nak potensi dadi ujub. Taruh saja gini contoh ujub. Misalnya saya mau turu. Mergo aku biasa dibaturi Ruhin terus ngomong ngene. Ken kok dalu baturi aku? Nggih Gus, wis meninggih tenan Ruhin meninggih. Ternyata ibu bojone lara utawa anake lara. Bojo itu penting sekali. Utawa Ruhin lagi kepengin kumpul bojone misale. Dan itu penting. Satu-satu hiburane wis iku. Ternyata bengi ku ruhe nyulayani janji ya dengan sekian kepentingan tadi ora roh. Terus aku nak nganggo ulama Firaun, ngamuk ambek kiai ora ngurmati. Kongkon muni yo nyulayani janji. Itu berarti saya sudah ujug nganggep kepentingan saya di atas kepentingane bojo dan anake ruhe. Padahal saya juga mengajarkan nak wong nomor siji ngurusi keluar. Harusnya saya tenang aja. Misalnya Ruhin isuk-isuk Gus ngapun tene. Gue pulak balik Ruhin bodoh nih kulon. Mantap murah tau pulak balik. Biasanya mau menis pun tene Gus. Kulon buatin sakit batu rizinan. Kulon ya ratau nih. Murah apa nih? Aku jarang ngerosot di langkar. Ya biasa saja. Karena saya tahu. Kalau saya nganggap saya penting. Berarti aku nentang hukumnya Allah. Di mana cara hukumnya Allah. Aku dibaturi ora penting. Ruhin ngurusi keluarga nih. Penting. Ya sudah selesai. Gak ada apa-apa. Bapak itu banyak. Tapi kena arah gelem mulya blas nanti nentang sunnatullah wong alim iku mulya donya. Masyur. Makanya ulama-ulama dulu tuh ngelola sampai seperti itu. Ngelola kehormatan tuh sampai seperti itu. Kulo ge biasa beto mobil, beto penderek ge sering. Sangu sak juta ge sering, sangu 20.000 ge sering. Ge pokoke tau kabeh tak lakon. Iki mau pokoke latih ya aja sampai umat Nabi iki jadi zillah karena kita sebagai orang alim. Ya wadah kiai sing gua yang rokok emang gua rokok santri melayu nyubuk no sitok bariku disubuk ya Allah ya ada sing gaya itu ya halal gitu tapi rapat itu iban tapi rokok ya rokok dewe susah ya apa sih nah itu makanya aku lalu gak purun salaman gitu semua syurah kerso salaman itu Wes Al-Qarni itu gak kerso salaman tapi bukan karena mengharamkan tadi. Beliau melawan hatinya sendiri takut nopo. Ibnu Abdul Qadir Jilani kalau ngajar itu di kursi yang tinggi karena beliau ingin orang alim itu tinggi. Orang alim harus terhormat. Tapi banyak juga ulama kalau ngajar kayak saya gini. Banyak Sofyan Ats-Tsauri kalau ngajar setara. Guling-gilingan kalau kita dengan umatnya Nabi itu ala haddin sawa. Kita sama, setara. Itu ulama dulu itu membicarakan itu afatul ilm, apa afatul ilm termasuk afatnya ilmu itu seorang alim. Kadang takabur sampai barang enggak penting karena dia berkeinginan dianggap sangat penting. Sampai muridnya itu diamuk mergo ora nuruti padahal muridnya di urusan yang lebih penting. Misalnya mau Ruhin bojone loro di nunggoni gara-gara wedi wis terkenal aku nak ora dituruti ngamuk akhirnya Ruhin meksa baturi kula dengan segala resiko bojone terlantar padahal sedurunge terlantar kata bapak arah to. Nah itu butuh seni ya. Ngelola kehormatan itu butuh. Wae kuncine aja sampe zillatan ditabek wa fitnatan dilmak. Dadi inane sing derek, dadi rawan ujube sing di dia derek. Kunci al-Fatihah. Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin. Wa mablaghur ridho sinan al-arsy.